Bagaimana kalau terlanjur mencuri, namun malu mengembalikan secara langsung? Bolehkah mengembalikan secara sembunyi-sembunyi? Boleh. Ya, boleh dikembalikan secara sembunyi-sembunyi dan pastikan itu kembali kepada pemiliknya. Ya, tidak ada masalah. Kandibidina azani allahu wa iyyakum. Terlanjur ngambil jam tangan temannya, ya. Malu untuk datang secara gentle gitu ya. Datang, ya akhi, saya yang ngambil jam tanganmu. Mau apa? Ya. Saya mau kembali. Saya kembalikan dan saya mau minta maaf. Tak berani dia, tak punya nyali. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau sembunyi-sembunyi gimana Ustaz? Tahu-tahu sudah kembali ke tempatnya. Tidak ada masalah. Dan banyak-banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.